Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attakullah wa kunu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa yaqulu Allah fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa sharral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah adalah kalimat pertama yang harus kita ucapkan. Bukan hanya diucapkan tetapi perlu diresapi dan dihayati apa yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah mengenalkan untuk kita Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi di sisinya. Berbicara tentang Islam, tentu kita harus bersyukur sebagaimana yang selalu dan selalu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa salah satu kebiasaan yang dilakukan para sahabat di pagi hari selepas salat subuh sambil menanti matahari terbit dari arah timur, mereka selain berzikir dan membaca Al-Quran tentu sebelumnya, mereka juga terbiasa untuk mengenang masa lalu, bercerita tentang hari-hari di masa jahiliyah, bukan dalam rangka berbangga atau merasa senang karena telah melakukan hal-hal tersebut, tetapi demi lebih mendorong mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membanding-bandingkan kehidupan yang lalu dengan kehidupan yang sekarang. Nah, demikian juga menilai apa yang telah kita lakukan dan kita perbuat saat ini dibandingkan hari-hari yang telah terlewat dahulu. Itu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Bahkan suatu saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang ke masjid sebagaimana di dalam hadis sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam datang ke masjid. Ketika itu beliau menyaksikan para sahabat yang sedang duduk berkumpul dan memang mengalir perbincangan di tengah-tengah mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Nah, apa yang kalian lakukan di sini? Para sahabat menjawab, kami duduk di sini untuk mengingat nikmat yang Allah telah berikan untuk kami. Kami duduk berkumpul di sini membicarakan nikmat yang Allah berikan untuk kami sehingga kami ingin mensyukurinya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lalu bertanya ulang kepada mereka para sahabat, apakah memang tidak ada tujuan lain kalian duduk berkumpul di tempat ini kecuali hanya untuk mengingat Allah dan bersyukur kepadanya atas Islam yang Allah berikan untuk kalian? Sahabat menjawab, memang itu ya wahai Rasulullah, tidak ada tujuan lain. Artinya para sahabat menegaskan jawabannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa tidak ada tujuan lain duduk berkumpul di dalam masjid kecuali memang hanya untuk berzikir kepada Allah serta bersyukur kepadanya karena Islam yang telah diberikan olehnya. Bahkan Nabi meminta kepada mereka untuk bersumpah, sebut nama Allah dalam sumpah kalian. Memang tidak ada tujuan lain, sahabat segera bersumpah, benar wahai Rasulullah, kami bersumpah atas nama Allah, tidak ada tujuan lain kami duduk berkumpul di sini kecuali untuk mengingat Allah, mengingat Islam yang telah Allah berikan untuk kami, sehingga kami pun bersyukur kepadanya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, sungguh saat ini Allah subhanahu wa ta'ala yatabaha bikumul malaikah. Allah azza wa jalla saat ini sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Di hadapan para malaikatnya. Maksud dari riwayat ini yang ingin saya sampaikan, ikhwati fillah barakallahu fikum, bahwa mengingat-ingat nikmat Islam agar kita mensyukurinya merupakan satu kegiatan yang disyariatkan oleh agama. Maka kita pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena saat ini kita telah menjadi bagian dari kaum muslimin, dan kita berharap dalam doa-doa kita semoga Allah Azza wa Jal kokohkan kita di atas Islam ini, sehingga kelak pada hembusan nafas yang terakhir kita pun masih di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali sebagai seorang hamba yang muslim. Itu pesan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semua. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu kenikmatan dan kebahagiaan yang telah Allah curahkan untuk kita dengan Islam ini, melalui agama yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kita pun mulai mengenal hakikat dari sekian banyak hal di alam dunia ini. Mungkin sebelum kita lebih mendalami agama ini, dulu kita memahami beberapa hal secara zahirnya saja, bagian luar, nah, casingnya saja, barangkali demikian. Tetapi alhamdulillah dengan Islam ini kita mulai mengenal sedikit demi sedikit hakikat dari itu semua. Apa itu hakikat pemberani? Apa yang dimaksud dengan hakikat dermawan? Hakikat orang yang bangkrut, hakikat orang yang kuat, hakikat orang yang kaya. Yang mungkin ikhwati fillah barakallahu fikum, selama ini kita hanya mengenalnya secara bentuk luar dan lahiriahnya saja. Misalkan ikhwati fillah barakallahu fikum, sebagian besar umat Islam, barangkali kita juga masuk di sana, memahami dan mendefinisikan orang yang kuat itu adalah seorang jagoan yang menguasai sekian macam aliran bela diri, dari jet kundonya, dari taekwondonya, dari jiu-jitsunya, jiu-jitsu dengan berbagai macam aliran Brasilianya, dan itu aikidonya semua dikuasai, ya mungkin sampai sabuk hitam bannya bertingkat-tingkat, pernah ikut kejuaraan ini kejuaraan itu, kejurda, kejurnas, bahkan sampai tingkat internasional, punya pengalaman mukul si fulan sampai jatuh pingsan, mukul si B sampai sekarat, bisa memberikan pilihan kuburan atau rumah sakit. Kalau kanan kuburan, kiri rumah sakit. Mungkin kita memahaminya demikian itu. Nah, atau kalau sudah di seragam bela dirinya berbagai pangkat di sini ada, itukah orang yang kuat? Nah, seperti itukah orang yang jagoan? Apakah orang ini yang lebih layak disebut sebagai seorang pahlawan? Nah, pada umumnya orang memandang demikian. Pada umumnya orang memandang demikian. Sebagian lain memandang dan menilai bahwasanya orang yang pemberani itu yang punya tato di kanan kirinya. Jadi kalau udah bertato di seluruh badan, nah itu sudah dianggap sebagai sing duwe, sing nyekel daerah sini, sing bau rekso. Misalkan sing nyekel, jadi segala-galanya harus dia. Nah, dikatakan pemberani kalau sudah pernah merampok, kalau sudah pernah memukul, sudah pernah membunuh, itu baru dikatakan pak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau badannya keker, tinggi besar, ya ini baru orang jagoan. Umumnya orang menilai demikian. Tetapi alhamdulillah, ikhwati fillah barakallahu fikum, setelah kita belajar Islam ini lebih dalam lagi, akhirnya kita mengetahui dan memahami bahwa orang yang pemberani, orang yang jagoan itu bukan seperti itu sesungguhnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sabdanya yang mulia, laisa asyadidu bisurah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini baru orang pemberani. Ini orang yang paling kuat di antara kita. Bukan kuat fisiknya, bukan kuat tubuh dan jasmaninya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa membanting dan mengalahkan orang lain. Bukan. Hakikatnya siapa orang yang kuat dan pemberani itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innamasyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, hakikatnya adalah orang yang mampu mengekang diri. Orang yang mampu menahan diri saat dia marah ataupun emosi. Ini baru orang kuat. Badannya keker, punya kemampuan berbagai aliran bela diri, tapi dikit-dikit marah, dikit-dikit main pukul. Ketika emosinya sedang memuncak, sudah mengucapkan kata-kata yang dia sendiri tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Ketika dia sedang emosi dan emosi itu memang sudah apa namanya menggelegak, dia ucapkan kata-kata, saat dia tersadar ia menyesali. Bukan orang seperti ini yang layak dan pantas dikatakan sebagai orang yang kuat. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dan mengekang dirinya ketika marah dan emosi. Maka kita tinggal memilih. Maka kita tinggal memilih menjadi orang yang kuat versi keumuman orang, ataukah menjadi orang yang kuat versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun badannya kecil, kurus, rempeng. Mungkin dianggap kecil, ngatasi ini kalau bahasanya ini, sedia ngatasi. Tapi ternyata ketika setiap kali marah, emosi, dia mampu menahan diri, kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang membuat Allah Azza wa Jalla meridhoinya, bukan membuatnya murka. Nah, ini yang layak dan pantas disebut sebagai orang yang kuat di antara kita. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak mampu membalas, bukan. Dia punya kemampuan untuk membalas. Dia punya kemampuan untuk mengalahkan dan menjatuhkan lawan dengan tenaga dan fisiknya, tapi dia lebih memilih untuk bersabar. Lebih memilih untuk bersabar. Gambarannya orang tua. Gambarannya adalah orang tua. Orang tua yang kuat itu adalah orang tua yang selalu bisa menahan tangan dan kakinya untuk tidak memukuli, untuk tidak menyakiti, untuk tidak melakukan aksi-aksi fisik kepada anak-anaknya. Nah, dikit-dikit main pukul, dikit-dikit diangkat banting, dikit-dikit pahanya diambil cetot, misalnya. Sampai kemudian apa namanya jarum biru lebam. Ini bukan orang tua yang layak dikatakan sebagai orang tua yang kuat. Nah, tetapi orang tua yang kuat itu seperti apa? Orang tua yang bisa menahan diri ketika amarah dan emosi itu sedang memuncak. Seorang suami pun demikian. Seorang guru dan ustaz pun sama. Seorang pimpinan dan atasan juga demikian. Nah yang seperti ini, khotibillah barakallahu fikum, baru kita temukan di dalam Islam. Itu pun setelah kita menggunakan waktu dan kesempatan semaksimalnya untuk mempelajari serta memperdalam pemahaman kita tentang Islam, hakikat dari semua hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mana kita mengetahuinya? Dengan belajar Islam, belajar ngaji dan seterusnya. Contoh yang lain, ikhwati fillah barakallahu fikum, siapa yang pantas disebut sebagai seorang alim ulama, yang layak dikatakan sebagai orang pintar dan pandai, siapa? Keumuman kita dan keumuman orang menganggap bahwa orang yang pandai itu orang yang dengan lancarnya berbicara, nah, punya kemampuan untuk berretorika. Dia punya intonasi yang baik, mimik wajahnya, gestur ya, gerak tubuhnya, memukau. Nah, dia bisa menyusun kata dan bahasa dengan baik. Nah, dia punya hafalan Al-Quran, punya hafalan hadis, bisa menyebutkan sekian banyak kalam ulama. Itu kan dalam pandangan kita. Orang seperti inilah yang layak dikatakan sebagai alim, orang yang pandai, orang yang berilmu. Nah, kalau menjelaskan bahasa Arab luar biasa, bahasanya mudah, simple, taktis, semua sistematis. Itulah pandangan kita yang sesungguhnya tentang orang yang alim. Siapakah orang yang pandai? Tetapi setelah kita belajar lagi lebih jauh, setelah semakin hari kita belajar tentang Islam lebih dalam, lebih dalam. Jazakallah khair. Nah, setelah kita belajar Islam lebih dalam, lebih jauh lagi, ternyata kita pun menemukan siapakah orang yang alim itu sebenarnya. Siapakah orang yang alim itu sebenarnya? Allah sendiri Azza wa Jalla dalam firman-Nya sudah menjelaskan siapakah hamba yang pantas dan layak dikatakan dan disebut sebagai orang yang alim itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jal adalah para ulama, orang yang punya ilmu. Maka kita menemukan riwayat yang tidak sedikit, begitu banyak, terutama dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama terkait dengan keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Kita selalu ditekankan bahwasanya laisal ilmu bikathrati riwayah walakinnal ilma khasyiatullah. Ilmu itu bukan memperbanyak riwayat, banyak catatannya, banyak rekamannya, banyak koleksi buku dan majalahnya. Nah, bisa menyampaikan faedah ini itu. Bukan itu. Inti dari ilmu dan belajar itu bukan demikian. Tetapi inti dari belajar, substansi dari ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bisa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akan menjadi sia-sia, atau katakanlah manfaatnya sangat sedikit, ketika kita punya banyak ilmu, referensi yang sedikit banyak, tetapi ternyata rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla masih terbilang tipis. Masih terbilang tipis. Nah, ini dari mana kita memperolehnya dan mendapatkannya? Dari Islam. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dari orang pandai, hakikat dari orang kuat. Contoh yang berikutnya ikhwati fillah barakallahu fikum, agar kenapa contoh-contoh seperti ini saya merasa perlu untuk disampaikan dalam majelis yang demikian. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama tentu ada kaitannya nanti dengan materi. Yang kedua, pada poin pertama yang saya sampaikan di depan tadi, barakallahu fiikum, agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa alhamdulillah dengan mengenal Islam, mempelajari lebih dalam dan lebih luas, akhirnya kita semakin hari semakin waktu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dari apa yang kita jalani sehari-hari. Bahkan lebih dari itu adalah hakikat hidup, hakikat mati. Contoh yang lain adalah siapa yang layak disebut orang yang bangkrut? Orang yang gak punya harta itu siapa? Bahkan mungkin pailit. Di dalam sebuah riwayat yang sahihah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian tentang siapakah orang yang pailit atau bangkrut itu? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, orang yang pailit dan bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali tidak punya harta. Sama sekali tidak punya harta. Bahkan dia punya tanggungan hutang. harta yang dia punya habis dan masih punya tanggungan. Itu yang dikatakan dan disebut sebagai orang bangkrut dan pailit diantara kami, wahai Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa kama takulun, laisa kama takulun. Orang yang bangkrut dan pailit itu bukan seperti yang kalian pahami. Bukan berarti beliau menyalahkan para sahabat. Memang betul ada makna demikian. Seperti itulah pengertian orang yang bangkrut dan pailit di tengah-tengah kita. Tetapi perlu difahami bahwa hakikat bukan itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang bangkrut dan pailit itu man ata yaumal qiyamah. Siapapun dia yang datang hari kiamat nanti, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala salat, dia bawa pahala jihad, dia bawa pahala sedekah. Datang menghadap kepada Allah Azza wa Jal sambil membawa setumpuk pahala karena ibadah dan amalan yang telah dia lakukan di dunia. Tetapi pada saat yang sama, ternyata dia pun menanggung dosa. Pada saat yang sama dia pun menanggung dosa. Syatama hadza wa dharaba hadza wa safaka dama hadza. Ternyata orang itu juga datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla sambil membawa sekian banyak macam kezaliman. Dulu ketika di dunia mencaci maki si A, dulu ketika di dunia dia memukul si B, ketika dia hidup di dunia ternyata menumpahkan darah si C, ketika ia hidup di dunia ternyata mengambil harta milik si D. Kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menjelaskan mau tidak mau dosa itu harus ditebus oleh orang tersebut. Cara menebusnya, harta tidak lagi bermanfaat. Harta tidak lagi bermanfaat. Maka pahala setumpuk yang telah ia bawa tadi digunakan sebagai alat tukar untuk mengganti kezaliman yang telah dia perbuat terhadap orang lain. Nah, di satu sisi dia bawa pahala banyak, tapi di sisi yang lain dia membawa kezaliman sekian banyak juga terhadap orang lain. Ini harus ditebus. Cara menebusnya, harta tidak berharga, harta tidak berlaku lagi dan tidak punya nilai di sana pada hari kiamat. Maka yang dilakukan pada saat itu adalah ini pahalanya diambil, diberikan kepada setiap orang yang pernah dia zalimi. Ambil pahalanya kasih, ambil pahalanya kasih. Nah, aturannya bagaimana? Kembali kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keadilan Allah Azza wa Jalla. Pahalanya diambil kasih. Fa idza faniyat hasanatuh, kata Nabi, kalau kebaikannya sudah habis sementara dia masih punya tanggungan dosa zalim kepada orang lain, bagaimana cara untuk menebusnya? Maka dosa dari orang yang dia zalimi tadi diambil, ditimpakan pada dia. Orang-orang yang pernah dia zalimi dan masih belum lunas itu, kesalahan-kesalahannya itu diambil lalu dibebankan pada dia. Ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, hakikat orang yang bangkrut, hakikat orang yang pailit. Pahalanya sekian banyak, hari kiamat hilang, justru dinikmati oleh orang lain. Kalau 0-0 pasti mending. Ternyata dia harus atau masih menanggung dosa orang lain. Kenapa bisa orang yang berbuat dosa orang lain kok dia yang menanggung? Jawabannya karena dia memiliki hutang kezaliman terhadap orang lain. Ini hakikat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mana? Ikhwati fillah barakallahu fikum, kita memahami dan mengetahui hal-hal semacam ini. Jawabannya melalui Islam. Agama yang telah kita pilih, kita peluk, kita anut, dan kita punya komitmen untuk menjalankannya secara maksimal. Kita yang punya komitmen untuk melaksanakan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum, contoh yang lain misalkan, orang yang layak dan pantas disebut sebagai orang dermawan itu siapa? Orang yang pantas disebut sebagai dermawan itu siapa? Hakikatnya ya, selama ini barangkali kita sendiri memandang orang yang dermawan itu yang nyah-nyah-nyah terus. Dia punya uang 1 juta, 2 juta, kasih terus. Selama ini kita mengidentikan orang dermawan itu dengan orang yang berharta. Hartanya banyak menumpuk. Orang miskin itu gak mungkin dermawan. Itu kan yang apa namanya, yang ada di benak kita selama ini barangkali, mungkin. Nah, kebanyakan orang menilai seperti itu. Orang miskin, orang fakir itu nggak mungkin deh dermawan. Yang namanya dermawan ya orang kaya. Yang namanya dermawan itu orang kaya. Dia punya harta yang banyak, menumpuk, usaha sini, usaha sana, bisnisnya tongkol ecek. Ya, punya toko sana, punya toko ini segala macam, sering membantu, ah ini dermawan. Nah, di dalam Islam subhanallah kita diajarkan untuk lebih memahami lagi. Ada orang yang lebih dermawan dari orang seperti itu. Nah, orang yang dermawan itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, hakikatnya adalah apa? Wa anta saddaq wa anta syahihun. Wa anta syahihun sahihun takhsyal faqr. Hakikat orang yang dermawan itu seperti itu. Dermawan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap terus memberi. Dia memberi bukan hanya saat kaya. Dia memberi bukan hanya saat ada. Dia memberi bukan hanya saat punya. Tetapi apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap terus memberi. Apalagi dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tetap dia memberi. Ini hakikat orang dermawan. Yang digambarkan oleh Nabi SAW, kamu orangnya sehat, tetapi kamu itu kamu orangnya sehat, masih sehat ya. Sementara engkau merasa memerlukan harta tersebut, engkau sendiri perlu. Bahkan engkau takut fakir kalau harta itu engkau berikan kepada orang lain, tetap engkau berikan. Ini hakikat dermawan. Ini hakikat orang dermawan. Saya punya uang 10.000, uang 10.000 ini akan saya pakai untuk makan siang. Tidak ada uang lain. Tidak ada uang lain, hanya 10.000 saya punya. Hanya 10.000 rupiah saya punya untuk jatah makan siang, makan plus minumnya. Nah, ternyata ada orang datang, "Mas, dompet saya dicuri dan dicolong orang. Saya ingin pulang ke rumah, tapi saya sudah enggak punya uang lagi. Saya cuma butuh uang 10.000 saja. Cukup naik bis umum dari sini sampai rumah saya. Dari perempatan sana saya insya Allah bisa jalan kaki sampai depan rumah saya, walaupun jaraknya mungkin 2-3 kilo. Yang penting dari sini sampai sana. Tidak ada uang lain, Mas. Sungguh demi Allah." Dia bersumpah atas nama Allah. "Dompet saya dicuri orang, ini segala macam hilang. 10.000. Kita sehat. Kita sendiri butuh uang itu kan ya. Dari pagi belum makan ini. Baru berhenti kerja, istirahat, setelah makan siang harus kerja lagi. Mikir. Misalkan uang 10.000 itu Anda berikan untuk dia. Anda berikan untuk dia. "Oh iya, saya punya uang 10.000. Silakan, Pak. Silakan, Mas. Panjenengan pakai, panjenengan pergunakan. Semoga Allah mudahkan perjalanan panjenengan. Semoga Allah memberikan kesabaran buat panjenengan, karena Allah sudah menguji panjenengan. Dompet tasnya hilang semua. Ini dari saya 10.000. Anda layak disebut sebagai orang yang paling dermawan di atas muka bumi ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, hal-hal yang seperti ini alhamdulillah. Hal-hal yang seperti ini alhamdulillah kita pelajari, kita temukan di dalam Islam, yang Islam sebagai agama yang sangat sangat sempurna ini. Tentu di sana masih banyak lagi. Nah, tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat, hakikat hidup dan hakikat kematian. Tetapi insyaallah biidznillah azza wajal, satu persatu akan kita pelajari, dan itu tidak akan mungkin bisa selesai dan habis dalam sehari, tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri menyampaikan Islam kurang lebih 23 tahun lamanya. Nabi Muhammad menjelaskan tentang Islam dari awal hingga akhir secara rinci dan detail itu 23 tahun lamanya. Nah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Maka sangat tidak masuk akal sekali apabila ada program belajar Islam menjadi dai, menjadi ustaz hanya dalam hitungan hari, 7 hari, 9 hari, 15 hari. Kemudian bisa diterjunkan ke masyarakat, berkecimpung dalam dunia dakwah. Itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Belajar agama itu, saudaraku, barakallahu fiik, belajar agama itu tidak akan bisa habis dalam hitungan tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Belum. Nah, perlu saya sampaikan kepada antum semua, barakallahu fikum, teman-teman kita yang belajar di Saudi, teman-teman kita yang belajar di Yaman, kemudian pulang dengan status selesai, itu bukan berarti selesai mempelajari semua Islam, bukan. Tetapi menyelesaikan mukarrar atau kurikulum dasar yang memang sudah ditetapkan di pesantren-pesantren markiz-markiz di negeri Yaman. Nah, jadi jangan sampai ada anggapan, oh belajar Islam itu 4 tahun cukup, belajar Islam itu 5 tahun cukup. Enggak cukup. Nabi Muhammad saja perlu menyampaikan selama 23 tahun. Perlu menyampaikan Islam itu selama 23 tahun. Nah, apalagi kita yang jauh dari zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, apalagi kita yang belajar Islam itu hanya berapa persen dari waktu yang kita punya. Kata para ulama, ilmu itu idza a'taitahu kullak lam yu'tik illa ba'dha. Prinsip orang belajar agama itu, walaupun engkau totalitas belajar, semua waktu yang engkau miliki engkau berikan untuk belajar, tetap yang engkau peroleh itu hanya sebagiannya saja. Semua yang engkau punya itu engkau berikan. Waktumu, tenagamu, kepintaranmu, kecerdasanmu, hartamu, semua yang ada pada dirimu engkau berikan semua demi mendapatkan ilmu. Yang akan engkau peroleh itu hanya sebagiannya saja. Apalagi yang setengah-setengah, dapatnya berapa? Apalagi yang seperempat-seperempat, setengah-setengah aja dapatnya berapa? Apalagi yang seperempat-seperempat, apalagi yang katanya sambil jalan weh. Apalagi sambil jalan. Ikhwati fillah barakallahu fikum, terkait dengan materi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga telah menjelaskan kepada kita tentang hakikat kaya. Hakikat kaya. Tetapi sebelum itu kita perlu mendefinisikan hakikat masa depan. Sebelum berbicara tentang kaya, kita perlu berbicara tentang masa depan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, rata-rata orang tua yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang memotivasi anak-anaknya, kemudian juga memberikan nasihat, membimbing dan mengarahkan, seringnya membatasi masa depan itu saat dia dewasa, saat dia kerja, saat dia berkeluarga. Itu masa depan. Jadi seakan-akan masa depan itu hanya akan berakhir dengan kematian. Setelah kematian tidak ada masa depan. Ini kan keliru. Kita sebagai seorang muslim yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kita yang sudah memiliki tekad untuk belajar Islam, kita yang memiliki cita-cita untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam, kita diajarkan melalui banyak ayat, kita pun diajarkan melalui banyak hadis Nabi alaihi salatu wasallam untuk memahami bahwa masa depan kita yang sesungguhnya adalah masa depan kita di akhirat nanti. Masa depan kita di akhirat nanti, antara surga ataukah neraka. Hakikat masa depan. Sehingga pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang menganggap masa depan itu hanya sebatas di dunia saja, kita tidak akan goyang, kita tidak akan mudah goyah. Ketika anak-anak kita sedang asik-asiknya belajar Al-Quran, duduk rapi di dalam masjid dengan meja masing-masing, dengan bajunya yang bercirikan Islam, alhamdulillah, dipimpin dan dipandu oleh seorang ustaz, seorang musyrif, mereka membaca bersama-sama Al-Quran, suaranya seperti suara lebah, sahut menyahut, ayat demi ayat mereka baca berbarengan, bergantian, suasana begitu semarak dengan bacaan Al-Quran dari pagi sampai petang, malam pun demikian. Itu saja kegiatan sehari-hari. Terkadang orang yang tidak mengerti itu akan melemparkan pertanyaan, nah kalau kehidupan kalian seperti ini, masa depannya nanti seperti apa? Masa depan, coba pikirlah masa depanmu. Nah, coba pikir masa depanmu. Saya yakin tidak sedikit di antara kita yang pernah dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini dari orang tua atau dari kerabat keluarga besar, atau bahkan mungkin dari tetangga dan teman kita sendiri. Pada saat sebagian kita akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah, memutuskan untuk berhenti kuliah, memutuskan untuk berhenti bekerja, karena mungkin di tempat kerjanya tidak mendukung dia untuk beragama dan beribadah. Dia putuskan, putus. Rata-rata orang akan mempertanyakan, terus masa depanmu piye? Masa depan kamu nanti bagaimana? Kenapa sampai pertanyaan seperti ini muncul? Karena tidak mengerti hakikat masa depan itu apa. Tidak mengerti tentang hakikat masa depan. Alhamdulillah, di dalam Islam kita diajarkan dan dibimbing untuk memahami bahwa masa depan kita yang sesungguhnya adalah fil akhirah. Masa depan kita itu adalah di akhirat nanti. Yang dimulai sejak kita di alam kubur. Akhirat itu dimulai sejak alam kubur. Saat kita sudah meninggal dunia, kemudian dikuburkan, dimakamkan di dalam tanah sendiri. Nah, hanya ditemani oleh amal perbuatan kita saat hidup di dunia itu. Nah, ditanya oleh para malaikat, "Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk?" Siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, dan apa agama yang engkau anut? Orang beriman dengan mantap menjawab, "Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wasallam, wa dini al-Islam." Agamaku Islam. Adapun orang kafir tidak mampu menjawab, orang munafik hanya mengatakan ha ha ha, sami'tun nasa yaquluna kada, fakultu. Saya dulu dengar orang mengatakan demikian, ya saya cuma ikut-ikutan saja, kata orang munafik. Terus sampai pada keputusan dari Allah Azza wa Jalla, apakah dia di alam kubur merasakan siksa kubur ataukah justru merasakan nikmatnya kubur, nikmat kubur. Di sanalah Allah akan memutuskan apakah dia setiap pagi dan petangnya melihat dan menyaksikan tempat dia di neraka, dengan demikian juga merasakan hawa panas yang Allah tetapkan bisa dia rasakan, sehingga dia mengatakan, "Ya Allah, jangan bangkitkan hari kiamat." Ataukah dia termasuk hamba yang mendapatkan bahagia karena tiap pagi dan petang Allah tunjukkan dan Allah persaksikan untuknya tempatnya di surga nanti, serta bisa mencium aroma wanginya surga, sehingga doa mereka orang-orang yang beriman di dalam kuburnya, "Ya Allah, segerakanlah hari kiamat berbangkit." Oh, baru lihat saja sudah senang, baru melihat saja sudah merasakan bahagia, apalagi yang aslinya betul-betul masuk dan tinggal di sana. Maka orang yang kafir di alam kubur berdoa, "Ya Allah, jangan bangkitkan kiamat, karena nanti tentu siksanya lebih pedih." Sementara orang-orang yang beriman akan berdoa, "Ya Allah, segera bangkitkan hari kiamat." Nah, segera bangkitkan hari kiamat. Nah, itu masa depan. Kemudian saat kita dibangkitkan dari alam kubur, saat kita semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, saat amal perbuatan kita ditimbang dan dihisab, dihitung, kemudian ditentukan siapakah yang layak masuk surga dan siapakah yang pantas masuk neraka melewati sirat, jembatan. Nah, ini masa depan kita yang sesungguhnya. Masa depan yang abadal abidin. Masa depan yang sifatnya terus menerus, kekal selama-lamanya. Bukan masa depan yang sifatnya itu tadi parsial. Sampai umur 40, sampai umur 50, 60, sukses kamu. Udah punya kerja, udah punya pangkat, pengikutnya banyak, gajinya gede, punya rumah gedong, mobilnya berjajar dua, istri cantik, anak-anaknya mungil. Nah, hanya itu saja makna dari sebuah masa depan? Tentu bukan. Tentu bukan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah sukses dan beruntung orang yang beriman. Yang layak dikatakan sukses dan beruntung itu hanya orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman itu seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan sifat-sifat yang lainnya. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya setelah itu, "Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausahum fiha hum fiha khalidun." Mereka lah para pewaris yang mewarisi surga Firdaus. "Hum fiha khalidun." Mereka kekal selama-lamanya di sana. Ini hakikat masa depan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan pencerahan untuk kita sehingga bisa memahami dan mengerti hakikat masa depan itu seperti apa. Dengan demikian, kaitannya dengan masa depan yang sering difahami keliru atau mungkin sering secara pendek dan sempit dimengerti oleh sebagian kalangan maka perlu kita menjelaskan hakikat kaya itu seperti apa. Apakah kaya itu ditentukan dengan banyaknya harta? Nah, punya rumah di beberapa daerah, rumah mewah, bahkan terkadang sendiri dia lupa berapa jumlah rumahnya. Nah, apakah orang kaya itu adalah orang yang punya tanah di mana-mana, berhektar-hektar, ribuan bahkan? Apakah orang kaya itu adalah orang yang punya saham di beberapa perusahaan? Nah, sehingga punya keuntungan tiap bulan demikian dan demikian besarnya. Apakah orang kaya itu orang yang punya koleksi mobil di garasinya? Garasinya saja seperti lapangan bola. Garasinya. Kan ada orang seperti itu. Mobilnya jejer, mobil-mobil mewah. Walaupun akhirnya terbukti oleh KPK hasil korupsi. Wong sugih apa wong itu? Sugih apus-apusan. Bujui jadi wong Surabaya. Apa seperti itu orang yang kaya dikatakan kaya? Kaya di mana-mana jejer itu. Cincinnya 1 2 3 10 jari pakai cincin. Anting-anting emas semua. Nah, topinya bertatahkan berlian. Nah, itu sampai disebut ada manusia 100 juta. Karena dihitung pakaiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dihitung-hitung 100 juta. Jam tangan 15 juta. Jam tangannya tok ini. Nanti tas kulitnya 5 juta. Sepatunya 5 juta. Ini apa namanya? Hah? Bukan ya, sabuk ya. Masa sabuk kayak pemain silat aja. Casper ya, biar keren dikit lah. Casper. Sabuk ya, itu sabuk ya. Orang Jawa sih. Ya, sabuknya, Caspernya, ikat pinggangnya ya. Berapa juta, celananya, celana jeansnya berapa. Nanti handphonenya sing rego biro. Handphonenya bukan satu, tiga lagi. Topinya yang topi gini itu. Wah, zen. Kacamatanya 5 jutaan. Astagfirullah. Mana pernah ketemu orang seperti itu? Manusia 100 juta namanya. Ada enggak yang lebih? Ada ya? Ada. Anting-antingnya, giginya betul. Gigi emas ya. Gigi emas. La haula wala quwata illa billah. Pakaiannya itu udah berapa? Orang seperti ini yang pantas dikatakan sebuah orang kaya? Tadi orang seperti ini pantas dikatakan sebuah orang kaya? Atau misalkan kita sendiri, la haula wala quwata illa billah. Kita sendiri, subhanallah. Terkadang khilaf, terkadang lupa ya. Kalau khilaf kan kita memahaminya berselisih. Padahal bahasa Indonesia khilaf itu artinya lupa, salah juga ya. Dan kadang-kadang kita sendiri pun mungkin lupa dan lalai untuk melihat hal ini secara hakikatnya. Secara hakikatnya. Ada salah seorang ikhwan kita bercerita. Dia pengen ngetes ini. Pengen ngetes salah seorang pengen ngetes ikhwan kita sendiri. Baru ngaji. Ini ya ditanyakan kepada saya, entah itu kritikan, tamparan, pukulan, sembuh garo. Coba dengarkan dulu ceritanya. Orangnya yang langsung bercerita kepada saya, ini beberapa pekan yang lalu. Cerita, saya ini baru ngaji. Cerita ya, saya ini baru ngaji, kemudian cari informasi, browsing internet, kan segala macam. Orangnya baik, subhanallah. Selesai, akhirnya saya datang ke tempat pengajian. Tempat pengajian. Saya datang dengan sandal jepit. Saya datang dengan naik ojek. Pokoknya tampilannya biasa-biasa aja. Tampilannya biasa-biasa aja. Ini yang dikritik sebagian kecil ikhwan salafi. Perlu seperti ini untuk disampaikan agar kejadian itu tidak terjadi pada kita. Karena demikian, agar tidak silau dengan penampilan luar. Agar tidak silau dengan penampilan luar. Datang menyamar ternyata arek ini. Nganggur sandal jepit, pakaian biasa aja. Udah gini. Subhanallah. Tidak disapa, tidak disambut. Pengen ngaji. Gitu. Ini ya. Berikutnya necis. Pakai mau orang kaya kok dia. Kok mobil-mobil yang keren segala macam. Pas datang, dari mana pak? Alhamdulillah, baru ngaji pak ya. Dapat informasi dari mana? Wah, silahkan. Kira-kira kalau antum yang ditanya jawabannya apa? Ya. Ini yang ditanya saya loh ini. Kalau antum jawabannya gimana? Dia ngeluh dia nih. Ngeluh dengan kondisi saya katakan bukan salafin secara umum loh. Enggak mungkin saya mengatakan seperti itu. Sebagian kecil insyaallah itu pun oknum insyaallah saya kira. Nek antum ditanya kayak gitu, kira-kira jawabnya apa? Malu kan ya? Malu dia merasakan sendiri. Jadi datang nyamar pertama kali dengan sandal jepit, terus pokoknya enggak bentuk uang istilahnya. Enggak bentuk uang ya, saking modelnya orang miskin gitu ya. Itu enggak ada yang nyambut, didiemin. Pas yang kedua dia datang sudah necis. Bawa mobil keren, wah, rapi. Subhanallah disambut. Disambut. Ya ini kritikan buat kita. Jangan silau dari bentuk lahir. Lahiriah kan gitu, datang ke masjid kita, datang ke pondok kita. Wah, sopo ini? Plate B Jakarta ini. Datang luar negeri. Jangan dikira sudah sering terjadi dan yang menjadi korban ikhwan kita sendiri. Saya ingatkan, sudah sering terjadi yang menjadi korban adalah ikhwan kita sendiri. Ternyata orang-orang seperti itu penipu. Orang-orang seperti itu penipu, memanfaatkan kebaikannya orang salafi, mensalahgunakan husnudzonnya kaum salafi. Kan ngono, tampilannya baik, netis segala macam, ngobrol, wah, saya punya usaha begini, Pak, bisnis begini, Pak. Oh iya, deh. Kena, duitnya diminta, duitnya diambil, melayu. Hai. Maka sekali lagi hakikat kaya, kembali kita ke hakikat kaya. Jangan keliru, jangan salah untuk mendefinisikan orang kaya. Jangan melihat dari sisi lahiriahnya saja, tapi teliti dulu. Memang yang paling pertama untuk kita lakukan adalah berhusnudzon, berprasangka baik. Langkah pertama adalah selalu berprasangka baik kepada orang muslim. Entah dia tampilannya miskin ataukah tampilannya kaya, kita tetap harus berhusnudzon. Husnudzon kita nilainya sama. Dia datang dalam keadaan tidak bentuk menungso tadi, dengan dia datang seperti tampilan seorang menteri, tetap nilai husnudzon kita sama. Tetapi setelah itu teliti baik-baik, yaitu dengan cara bergaul, nah, dengan cara bertanya, hidup bersama, barulah di situ kita akan memahami watak masing-masing orang. Hakikat orang kaya, dan hakikat kaya itu kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, "Laisal ghina 'an kathratil 'arad, walakinnal ghina 'inan nafs." Kaya itu bukan ditentukan dengan jumlahnya materi. Kaya itu bukan ditentukan dengan banyaknya harta. Tetapi kaya itu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah kaya hati, kaya jiwa. Selesai. Itu hanya setengah baris kalau ditulis dengan font kecil. Kalau font gede jadi 3 baris. Tapi kita bicara pakai font sederhana, 1 baris lah. Ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini. Ringkas, padat, jelep. Tahu jelep enggak? Istilah orang anak muda sekarang. Mak, jelep. Apa Arbi? Iya, jelep. Itu sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini, Mak, jelep. Ini hakikat orang kaya. Orang kaya itu bukan ditentukan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya materi. Tetapi kaya itu dengan kaya hati dan kaya jiwa. Apalagi hartanya bagus, hartanya banyak, jiwanya pun kaya. Kan gitu. Tapi jangan macam-macam. Jangan macam-macam maksudnya, wah, berharap, wah, sesok nek aku sugih, pondok tak bantu. Nek aku sugih, itu kabeh tak. Ini makannya anak-anak semua aku sing bayari. Nek aku sugih, segala macam. Pas sugih temenan, ngaji enggak, ndiare mbo lah. Makanya saya bilang jangan macam-macam, terima apa adanya, cukuplah. Kalau memang anda secara harta kaya, kalau memang anda Allah luaskan rezekinya, beri, berbagi. Tapi kalau Anda pas-pasan saja, jangan engkau, nek aku ngene. Hati-hati juga, harta itu cukup menggoda. Sudah banyak kawan-kawan kita yang akhirnya pergi menjauh dari kita. Bukan karena kita mengusirnya, karena memang di dalam hatinya sudah merasa berbeda dengan kita. Akibat dari dosa harta. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Bukan berarti tidak boleh kaya. Perlu digarisbawahi. Bukan berarti tidak boleh kaya. Bukan berarti Islam itu melarang kaya. Bukan berarti Islam itu melarang kita punya harta. Bukan. Tetapi kita dituntut untuk mampu memposisikan harta itu dalam lingkaran ibadah. Kalau masalah kaya, punya harta, bekerja dan berusaha. Setiap nabi dan setiap rasul punya usaha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sejak kecil sudah menggembelakan kambing milik penduduk Mekah untuk mendapatkan upah. Kalau berbicara kerja dan berusaha, Nabi alaihi salatu wasallam umur 12 tahun sudah berdagang dan berniaga keluar negeri, bukan di dalam negeri, keluar negeri sampai ke daerah Syam. Nah, sampai beliau menikah. Setelah menikah, tetap beliau statusnya juga senang berdagang dan berniaga. Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau berbicara tentang kaya, istri beliau alaihi salatu wassalam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, adalah wanita yang kaya raya. Bukan kaya saja, tapi kaya raya. Tetapi apakah Nabi alaihi salatu wassalam melarang Khadijah, ojo suke, enggak boleh kaya, buang hartanya? Enggak. Tetapi beliau alaihi salatu wasallam mampu mengarahkan, hartamu yang sedemikian banyak ini mestinya diarahkan demikian, mestinya dibelanjakan untuk ini dan itu, diarahkan. Harta yang engkau punya bukan melalaikan engkau dari ibadah dan agama. Harta yang engkau miliki mestinya membantumu untuk semakin dekat kepada Ilahi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seorang saudagar kaya raya yang namanya cukup terkenal dan tersohor di Jazirah Arab. Abu Bakar. Namanya sangat dikenal dari negeri Yaman sampai negeri Syam. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, siapa beliau? Orang yang sangat kaya raya sekali. Suatu saat di Madinah ada paceklik. Bahan sembako, 9 bahan pokok ya. Bahan pangan yang pokok itu habis di pasaran. Semua orang mengerti bahwa Utsman ibn Affan sedang mendatangkan bahan makanan dari Syam. Ini pedagang-pedagang besar sudah menunggu. Saat yang diperkirakan datang itu rombongan unta dengan semua bahan makanan yang ada di punggung-punggung unta itu datang. Oh, ramai sekali. Kesempatan kan gitu. Setiap pedagang mengatakan, saya beri untung kamu satu. Maksudnya satu dapat satu. Harga 1.000, saya beli 2.000. Paham ya? Ada yang mengatakan, nawarkan saya 2. Harga 1.000 menjadi berapa? 3.000 kan gitu. Saya 4. 1 menjadi 1.000 menjadi berapa? 5.000. Wah, Utsman bin Affan senyum. Ada lagi yang lebih tinggi? Saya. Ada lagi yang lebih tinggi? Dia semua. Enggak, pedagang besar seperti apa yang berani memberikan keuntungan 10 kali lipat, 20 kali lipat? Enggak ada yang berani. 100 kali lipat apalagi? Siapa yang mau berani? Rugi. Bisa dia beli, tetapi ada enggak nantinya yang mau beli? Sampai akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan, ada yang bisa memberi selisih keuntungan saya sampai 700 kali? Itu ngatos. 1.000 rupiah menjadi berapa? Kalau 700? 700 ribu lah, kan gitu ya. 700 ribu. Ada yang berani, kata Utsman? Ada yang berani? Dia semua ini pedagang besar ini. Sahabat-sahabat itu dia menunduk. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Azza wa Jal itu yang akan memberikan kelipatan untung saya sampai 700 kali. Semua harta ini saya bagikan gratis untuk umat Islam. Wah, ini orang kaya, duit banyak, hartanya banyak, tapi modelnya ngono. Untuk umat Islam, fisabilillah, go dakwah nyoh. Tapi ya bukan kemudian ikut intervensi-intervensian ya. Tapi saya begini loh Ustaz, saya mau ngasih, tapi syaratnya ini. Lah, melu ngatur mana? Enggak, cul-cul. Bahasa kita tahu cul enggak? Oh, orang Jawa kok. Cul, ya lepas-lepas sudah limlah. Saya percayakan kepada Anda agar harta saya digunakan untuk dakwah. Monggo silakan. Tapi nanti sudah, saya sudah percaya sampai-sampaian. Insyaallah. Kaya raya. Bukan berarti Islam melarang untuk kaya. Abdurrahman bin Auf kan begitu juga. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala kaya raya, seorang saudagar luar biasa, punya kemampuan dalam berniaga itu istimewa. Sama juga keadaannya seperti itu, datang untuk mendatangkan barang, impor namanya ya. Impor barang dari apa? Negeri, dari negara lain. Gitu. Ketika gaduh ramai, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala, aku pernah mendengar Nabi menyatakan Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak. Loh, sahabat Nabi yang jelas masuk surga dikatakan merangkak, apa lagi kita, ya? Apa kita ini? Kan itu. Mendengar kalimat seperti itu, barang dagangan tadi lillah, untuk Allah semuanya. Berharap bukan hanya merangkak, tetapi cepat masuk ke dalam surga. Sahabat-sahabat itu banyak yang kaya raya. Sahabat-sahabat itu banyak yang kaya, banyak yang kaya raya. Nah, tetapi memang intinya bukan pada harta, tetapi seperti apakah amal ibadah kita. Punya harta, tetapi dengan harta itu lebih memberi semangat kita untuk beribadah, itu yang diharapkan. Bukan punya harta justru semakin jauh dari agama. Bukan. Tidak punya harta juga sama. Wis ora duwe bondo, wis miskin, agamone. Aduh. Ini yang jadi pertanyaan. Tapi kalau tidak punya harta yang banyak, hidupnya pas-pasan, fakir miskin, tapi ibadahnya luar biasa, ini yang diharapkan. Jadi intinya bukan pada harta, tetapi intinya pada amal ibadah kita. Intinya pada amal ibadah kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah, memang sejak awal sengaja saya pilih hadis ini terkait dengan tema, dan saya ambil syarahnya dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Hadis yang ke-25. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi budhi ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi wizrun, fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bahwa sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan al-fuqara wal masakin, mereka datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami yang punya harta, mereka memperoleh pahala lebih banyak dari kami. Mereka punya pahala lebih banyak daripada kami. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Tetapi bedanya, mereka bisa bersedekah dengan harta yang lebih dari yang mereka punya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah Allah telah memberikan kesempatan kalian juga untuk bisa bersedekah? Allah juga sudah memberikan kesempatan dan peluang bagi kalian agar bisa bersedekah. Sungguh, kata Nabi, setiap tasbih itu sedekah. Mengucapkan subhanallah itu sedekah. Setiap takbir, Allahu Akbar, sedekah. Setiap tahmid, alhamdulillah, itu sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Amar ma'ruf, menyampaikan yang baik, itu sedekah. Melarang dari hal yang mungkar, itu sedekah. Bahkan berhubungan suami istri pun sedekah. Bersetubuh itu pun sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, yaitu berhubungan badan dengan istrinya, dia dapat pahala? Ini ditanyakan oleh para sahabat, dapat pahala wahai Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, coba kalian jawab, bayangkan. Misalkan ada orang meletakkan hal tersebut pada hal yang haram. Meletakkan hal tersebut pada hal yang haram. Berhubungan badan tetapi bukan dengan wanita yang dihalalkan. Apakah dia dapat dosa? Para sahabat menjawab, tentu dapat dosa kan ya, berzina. Na'udzubillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka demikian itulah. Seperti itu juga, kalau misalkan dia menggunakannya, dia meletakkannya pada hal yang halal, tentu dia dapat pahala sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa di kalangan sahabat sendiri itu ada orang kaya, ada pula di antara mereka orang yang fakir dan miskin. Itu jelas. Sahabat itu ada yang punya harta, ada yang tidak punya. Nah, sahabat itu ada yang punya rumah beserta isinya, ada pula yang tidak punya rumah. Ingat ahli suffah kan ya? Siapakah ahli suffah itu? Para sahabat yang tinggal dan menetap di teras Masjid Nabawi. Karena mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya harta, bahkan pekerjaan pun tak ada. Apa yang mereka lakukan? Ya bekerja apa adanya, kalau dipanggil ada keperluan dikasih upah. Kalau misalkan pun tidak, para sahabat yang punya harta, keluasan rezeki, itu sering membantu, memberi makanan, membawakan hidangan untuk kemudian disantap bersama-sama, itu ahlu sufah. Jadi para sahabat pun demikian, ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi lihatlah betapa harmonis dan dinamisnya kehidupan mereka. Tidak ada sekat yang menghalangi antara orang kaya dan miskin di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang kaya tidak meremehkan yang miskin. Yang punya harta sama sekali tidak menganggap hina orang yang tidak punya harta. Yang miskin tidak pernah hasad. Orang yang fakir di kalangan sahabat tidak ada iri dan dengkinya dengan sahabat yang lebih kaya. Tertutup habis itu, iri, hasad dan dengki itu. Mengapa? Nah, karena mereka dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan iman yang kokoh. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mendidik mereka dengan konsep sabar dan bersyukur. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada mereka yang kaya dan harta untuk tetap memberi serta berbagi kepada orang miskin dan fakir. Kalau memang sudah seperti itu, apa mungkin orang yang fakir dan miskin kemudian iri dan dengki? Sementara dia telah memperoleh hak-haknya dari saudara mereka yang jauh lebih kaya. Coba kita bandingkan sekarang. Dua orang kaya, si A dan si B. Antara si A dan si B. Si A pelitnya bukan main. Jangankan kepada orang lain, untuk istri dan anaknya pelit. Pembantunya demikian juga, apalagi tetangga-tetangganya, apalagi tukang ojek dan tukang becak di depan rumahnya. Wah, gak pernah dapat apa-apa. Dan tertutup terus. Nah, sikap dia yang demikian justru membuat orang benci. Sikap yang demikian justru membuat orang itu dengki. Nah, bahkan didoakan kejelekan dan keburukan. Tetapi si B, orang kaya juga sama dengan si A, tetapi dia dermawan. Jangankan untuk keluarganya, tukang beca dan tukang ojek di depan rumahnya saja, tiap bulan dikasih beras, tiap bulan dikasih sarung. Nah, tiap bulan, tiap hari kalau ada jajanan lebih dikasih, pulang dari luar kota sebelum masuk rumahnya, tukang beca, "Nih, mau gak, nih, ada oleh-oleh salak, ada oleh-oleh durian." Gitu ya, contohnya durian. "Ada oleh-oleh dondong, Pak Joko." "Ada oleh-oleh dondong nih, dondong. Bagi." Kira-kira pertanyaan saya, tukang ojek dan tukang becak tadi itu matur nuwunnya sangat apa? Wah, orang kaya apa itu? Kira-kira seperti apa sikap tukang ojek dan tukang becak tadi? Ya kan, senang sekali didoakan, matur nuwun Pak, mudah-mudahan sehat. Karena mereka yakin kalau orang kayanya itu sehat, tetangganya itu terus ngasih kan ya. Enggak mungkin doakan sakit. Mudah-mudahan Bapak sakit. Ya enggak mungkin. Oh, sehat, walafiat, keluarganya makmur, rezekinya lancar, Pak. Bersedekah itu sering memberi kepada orang lain dan sering berbagi, itu bisa menghapus dan mengikis rasa dengki dan iri. Bisa menghilangkan rasa benci. Tapi kalau orang sudah kikir, bakhil, la haula wala quwata illa billah, kita akan dibenci oleh orang. Kita akan dibenci oleh orang. Nah, nelpon aja enggak, cuma miss call katanya. Saking kikirnya, rumahnya kebakaran itu sampai ada anekdotnya kan seperti itu. Rumahnya kebakaran, seharusnya manggil pemadam kebakaran, ditanya sudah manggil belum, udah ada miss call. Saking pelitnya, ini rumahnya mau terbakar, sedang terbakar ini. Mau nelpon pemadam kebakaran aja, iman gitu. Oh, jangan, miss call doang aja. Ya, gak datang-datang. Gimana sih? Sampai ada anekdot seperti itu, menggambarkan betapa orang kikir dan bakhil itu dibenci oleh fitrah dan tabiat kita sebagai manusia biasa. Nah, itu yang pertama. Artinya hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ini menggambarkan kondisi para sahabat yang berbeda-beda tingkatannya dalam hal kepemilikan harta. Ada yang punya kebun luas, ada yang punya kebun pas-pasan, ada yang punya perdagangan dengan perdagangan yang lancar, tapi ada juga yang pedagang kecil-kecilan. Pedagang yang kecil-kecilan. Namun Nabi alaihi salatu wasallam telah mendidik mereka untuk memahami dan mengerti serta mau memberikan hak masing-masing orang. Nah, sehingga dalam ibadah yang sifatnya jama'iyah, yang sifatnya bersama-sama, sholat berjamaah, puasa, berbuka, sholat tarawih, zakat, sedekah, umroh, haji, memberi hadiah, memberi sedekah. Nah, itu selalu dibangkitkan semangatnya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena dengan amalan-amalan seperti itu akan menghilangkan ruang yang menjarakkan, membuat jarak antara si kaya dan si miskin. Nah, itu jarak itu akan hilang tentunya. Orang kaya dan orang miskin sama-sama sholat jamaah, sama-sama satu shof, sama-sama punya kesempatan untuk ada di shof yang terdepan, yang paling pertama, sama-sama punya peluang untuk berdiri di belakang imam langsung. Bukan kemudian dipisah-pisahkan yang shof pertama orang kaya, yang shof kedua orang miskin, bukan. Kesempatan itu sama. Islam memberikan kesempatan yang sama agar itu tadi menghilangkan jarak antara orang yang kaya dan miskin. Nah, sedekah dan zakat pun demikian. Sedekah dan zakat pun demikian. Lihatlah zuhudnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ketika ini digambarkan oleh sahabat sendiri, oleh salah seorang tabi'in. Dulu kalau para sahabat itu kalau dapat apa namanya hadiah dari tetangganya, daging misalkan, itu pastinya diberi. Tolong berikan buat tetangga saya, mungkin dia lebih butuh. Dibawa ke sana. Itu yang didatangin kedua sama ucapannya. Itu tetangga saya di sana, barangkali lebih butuh. Terus sampai kembali ke orang pertama. Kalau kita, oh terima kasih, nuturun. Ada lagi enggak? Besok lagi ya Pak, ya ojo lali Pak. Ya. Ini gambaran saja, bukan berarti kemudian kita harus seperti itu. Oh, tetangga saya. Nah, iya kalau Anda punya iman yang kuat seperti para sahabat. Lah kalau imannya luntur, imannya pas lemah, pas sudah masuk ke rumah ditanya misalnya, "Ala Mas, masa awake dhewe ya butuh?" "Iya yo." Lah. Kalau imannya kuat silakan. Tapi kan harus belajar juga. Harus belajar juga. Tidak kemudian seterusnya begini-begini aja. Harus ditingkatkan kualitas imannya. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam keterangannya menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dari berbagai jalan sanad. Kalau sanad itu dikumpulkan semuanya, ada keterangan tambahan, ada juga yang tidak disebutkan di sini. Nah, tetapi intinya sama. Kejadiannya memang demikian. Kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, wa fi hadzal hadits dalilun ala anna as-sahabata radhiyallahu anhum li shiddati hirsihim ala al-a'mal as-salihah wa quwwati raghbatihim fil khair kanu yahzanun ala ma yata'adharu alaihim fi'luhum min al-khair mimma yakbiru alaihi ghairuhum. Faedah yang kedua dari hadis ini, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, keterangan yang disebutkan oleh sahabat Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhum melalui hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka bersedih ketika tidak mampu melakukan kebaikan seperti orang lain melakukannya. Kenapa mereka bersedih? Karena mereka punya semangat yang tinggi untuk beramal saleh dan mereka punya tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan, tetapi karena tidak mampu, akhirnya mereka pun bersedih. Ini karakter seorang muslim. Ini karakter seorang muslim. Dia bisa bersedih, dia bisa menangis saat tidak mampu berbuat baik. Bukan cuma es, memang gak bisa, pas always gak kena jenis. Tidak sebatas itu saja, tetapi dia bisa menghadirkan sedih di dalam hatinya. Dia bisa menghadirkan apa namanya kehilangan, sebuah penyesalan yang dalam. Kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Bisa begini, bisa begitu, bisa demikian dan demikian. Nah, saya pernah punya seorang teman seperti itu. Saya alhamdulillah pernah punya teman seperti itu. Akhirnya karena punya teman seperti itu, akhirnya bisa saya rasakan juga apa yang dia rasakan. Dulu ketika keberangkatan pertama ke Yaman tahun 2004. Nah, 2004 ini teman sekelas dulu waktu mondok di pesantren di Solo. Nah, ketika akan berangkat hari yang telah ditetapkan, oh, dia menangis. Menangis dipeluk erat-erat, tangan dijabat kuat-kuat. Nah, bukan karena bersedih, karena berpisah, bukan. Ternyata bersedihnya itu, kenapa saya tidak bisa seperti kamu berangkat ke Yaman belajar ke ulama. Satu. Teman yang lain lagi pada momen yang sama itu tidak kuasa untuk melepas kepergian saya. Anak cari-cari, mana sih bang? Mana ini bang? Ini bang? Gak ada ini bang. Kita dulu kan biasa dipanggil bang sama adik-adik kelas kita. Oh, gak ada ini bang Iban. Panggilan saya kan dulu bang Iban gitu. Wah, gak lihat nih bang Iban, mana bang ini? Aku gak ada ini. Sudah naik mobil, pondok kita kan tingkat 3 waktu itu, pondok yang lama di Solo. Ternyata dia menyaksikannya dari atas lantai 3 itu. Kan berangkatnya malam pada Isya karena ngejar subuh di Jakarta. Nah, dari mana saya tahu mobil bergerak, mobil panter yang membawa kami ke Jakarta itu keluar dari area pondok, baru SMS masuk. Di ini suara SMS zaman dulu kan begitu kan ya. Kalau suara SMS zaman sekarang kan macam-macam, ada yang suara cengkrik, ada yang suara kodok, ada yang suara toke, macam-macam. Kalau zaman dulu kan suara itu cuma tirin, tirin kan begitu ya, begitu ya, orangnya, tirin. Masuk SMS itu ucapan sedih, afwan, ana nggak bisa melepaskan antum. Ana sebenarnya menyaksikan antum juga pergi, tapi dari lantai 3 pondok kita. Ini anak bersedih. Kenapa anak tidak bisa seperti antum? Ini dan itu, subhanallah. Kan itu mestinya karakter seorang muslim demikian. Jadi bukan hanya pasrah, serah. Ya wis gak iso apa. Kan. Tidak sebatas itu. Kalimat-kalimat demikian sih sah-sah saja. Memang gak iso ya apa. Tapi mohon jangan sampai di situ, jangan titik, tapi kasih koma. Ya Allah, sih memang gak bisa. Aduh, ya Allah. Oh, nangis. Aduh. Bersedih. Seperti yang dialami dan dirasakan para sahabat, serta kesedihan itu kemudian ditunjukkan para sahabat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Fakana al-fuqara'u yahzanun 'ala fawati shadaqati bil amwal allati yaqdiru 'alayha al-aghnia." Nah. Sehingga di zaman itu, seperti yang diceritakan oleh Abu Dzar melalui hadis ini, orang-orang fakir dan miskin mereka bersedih. Kenapa tidak mampu bersedekah dengan harta seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mestinya kita pun demikian. Kita enggak punya harta, kita enggak punya duit, sedang bangun masjid, sedang bangun apa asrama, sedang bangun ini dan itu, kita tidak bisa memberi dengan harta. Mestinya tidak dilewatkan begitu saja tanpa sebuah rasa. Mestinya ada rasa sedih yang mesti dihadirkan. Aduh, nggak bisa bantu anak. Aduh, kalau bisa menangis seperti nanti ayat yang akan kita bacakan. Bukan hanya bersedih, tapi mestinya bisa menangis karena merasa tidak mampu melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi tentu tidak hanya bersedih. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan tenaga. Tenaganya. Enggak bisa ngasih duit ya, sebulan sekali saya kerja sehari. Cuma rewang tukang aja, angkut pasir sana, dari sini ke sana, angkut kerikil. Apa saja yang, karena kita enggak punya keahlian membangun misalkan. Tidak ada keahlian dalam hal apa namanya tukang. Kita juga tidak punya harta, sudah sebulan sekali sehari aja ikut kerja di pondok misalkan. Nyangkul, gali, pindahkan tanah, bersihkan sampah, macam sebenarnya itu. Pekerjaan di pondok itu banyak. Bisa ditanyakan kepada pengurus Pak Abdul Wafar dan yang lainnya. Kalau mau bantu opo gitu. Gak ada duit ini, Pak. Ya wis ono kerjaan ini opo. Tuh nanam buah kelengkeng di sana. Ini itu dipupuk apa segala macam. Alhamdulillah. Sedih. Kata beliau berikutnya, wa yahzanun ala takhallufi 'anil khuruj fil jihad li'adami al-qudrati 'ala alatihi. وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Orang-orang fakir dan miskin ketika itu pun sedih ketika mereka tidak mampu menemani Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan Madinah dalam rangka berperang, dalam rangka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, karena memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli alat, untuk membeli senjata. Ada di kalangan sahabat yang demikian, enggak punya duit, enggak punya kemampuan untuk beli perlengkapan perang, baju besi, topi besi, senjata bahkan. Ada di antara sahabat yang demikian. Ada juga di antara sahabat yang punya senjata seperti itu, tetapi tidak punya kendaraan. Kalau untuk berjalan kaki sudah tidak mampu, karena mungkin punya kelainan dalam fisik ini itu banyak, mudah lelah, mudah capek bisa. Nah, ayat ini diturunkan Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih disebutkan dalam riwayat Muslim, Bukhari insyaallah juga demikian. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu diminta oleh orang-orang di kabilahnya, di sukunya, untuk menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam memohon bantuan kendaraan guna kelancaran berangkat berperang. Abu Musa datang. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, saya tidak punya kemampuan. Tidak ada kendaraan yang bisa saya berikan untuk kalian. Sedih. Allah menggambarkannya melalui firman ini, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, juga tidak ada dosa, tidak ada celaan bagi mereka yang sudah datang menemuimu berharap agar engkau bisa memberikan kendaraan untuk mereka. Qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi, jawabanmu adalah saya tidak punya kemampuan untuk memberikan kendaraan buat kalian. Tawallaw a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan, mereka akhirnya pulang kembali ke rumah dalam keadaan kelopak mata mereka basah dengan air mata, sedih, hazanan, sedih, alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak punya harta, tidak punya biaya yang bisa dibelanjakan agar ikut berperang bersama-sama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lebih khusus lagi ayat ini diturunkan Allah Azza wa Jalla terkait dengan perang Tabuk, fi sa'atin usrah, pada masa-masa yang sangat sulit sekali, yang digambarkan panas, jauh, perbekalan kurang, makanan juga kurang, sementara kebun-kebun mereka siap panen. Apa ini ya? Tidak semua orang bisa. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man jahaza jaisal usrah dakhala al-jannah. Siapa orangnya yang siap untuk membiayai perang Tabuk ini, semua pasukan, dia pasti masuk surga. Siapa yang tampil kemudian? Siapa yang tampil kemudian? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi juga mengatakan man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang memberikan kesiapan dan perlengkapan untuk orang berangkat berperang, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berperang sesungguhnya. Itu dikobarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, semangat demikian. Nah. Jadi para sahabat tersebut kemudian menangis pulang ke rumah. Menangis sedih. Kenapa tidak bisa berangkat beribadah menemani Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah Azza wa Jal dimudahkan olehnya menjadi hamba yang bersedih. Bersedih bukan karena tidak memiliki harta seperti yang dimiliki oleh si fulan, tetapi kita bersedih karena tidak bisa beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan dan si alan itu. Jadi sumber kesedihan kita karena kita tidak mampu beribadah, karena kita tidak mampu beramal. Nah, karena alasan ini dan alasan itu. Alasan ini dan alasan itu. Nah, maka alhamdulillah pada praktek kesehariannya ternyata tidak sedikit di antara kita, antara ikhwan dan akhwat sendiri, yang saat tidak mampu mewujudkan syariat Allah sebagaimana yang diinginkan olehnya, sebagaimana diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian kita lihat mereka menangis bersedih, ternyata tidak sedikit. Misal ada beberapa akhwat kita yang sudah mantap untuk berhijab menggunakan cadar, tetapi karena kondisi keluarganya, orang tuanya ini itu, masih juga belum bisa, menangis. Dia keluar dari rumah, apa namanya, mengikuti acara keluarga ini dan itu. Banyak alasan yang barangkali kita sendiri pun tidak mampu untuk menjalani alasan-alasan tersebut. Berat bagi dia. Akhirnya dia keluar dari rumah dalam keadaan menangis, hancur hati. Nah, ada juga saudara-saudara kita, alhamdulillah, mereka yang mungkin dari kesatuan, dari kepolisian, mereka ngaji, betul-betul ngaji. Tapi karena kondisi, bukan karena ridha, bukan karena senang, bukan. Yang seharusnya dia panjangkan janggutnya, mau tidak mau harus dicukur bersih, menangis. Saya pernah bertemu dengan seorang anggota polisi seperti itu. Seorang anggota polisi yang ngaji, semangat dia dan bersungguh-sungguh untuk belajar agama, ngerti ternyata cukur jenggot itu gak boleh, haram. Menangis, dia cukur, dia cerita itu. Di hadapan cermin itu dia begini tuh sambil menangis, tidak mampu dia melihat wajahnya sendiri. Kan begini. Iya, jazakallah. Gak tahu. Nah, banyak ini orang bersedih. Karena antum bisa, yang lainnya enggak. Iya, seperti itu, ada yang bercerita. Jadi melihat cermin tuh bersihkan gini, nangis dia. Enggak bisa. Apa nasihat antum, Ustaz? Saya bilang jazakallahu khairan, barakallahu fi. Kalau mau ditimbang-timbang nilai istiqomahnya, barangkali Anda lebih tinggi nilai istiqomahnya dibandingkan saya. Artinya harus dibesar-besarkan hatinya. Kita harus bisa membedakan si A, si B, si C. Dia melanggar syariat Allah itu atas dasar apa? Atas dasar ridha, atas dasar paksaan, dia bersedih, kondisi dan yang semisal, harus dibedakan, tidak bisa dipukul rata. Saya sampaikan kepada dia, Mas, barangkali nilai istiqomah yang antum punya itu lebih tinggi daripada nilai istiqomah saya dan teman-teman yang lain. Kenapa? Saya bebas, tidak ada paksaan, tidak ada atasan yang mengharuskan ini dan itu. Saya ngaji, tetapi Mas bisa ngaji sementara hidup dalam tekanan, di atas komando, ikut perintah atasan, ini itu, korps ini dan segala macam, tapi tetap Anda mau ngaji dan belajar agama. Artinya rintangan yang Anda hadapi lebih besar daripada rintangan saya. Mungkin nilai istiqomah Anda lebih tinggi. Nah, ya harus dibesar-besarkan hatinya kan ya. Alhamdulillah masih mau ngaji. Alhamdulillah memahami bahwasanya itu salah, sambil kita berdoa semoga Allah mudahkan. Semoga Allah memberi istiqomah dan kesabaran untuknya. Semoga. Sambil selalu saya nasihatkan, sudah Mas, selama bertugas agar bernilai ibadah, niatkan selalu bahwa apa yang Anda lakukan ini demi berkhidmat untuk umat Islam sebagai mayoritas warga, mayoritas rakyat di Indonesia, itu baru bernilai ibadah. Ada satu kenalan seorang polisi dari Asahan di Sumatera Utara. Nah, dari Sumatera Utara. Tanya seperti itu, gimana Ustaz? Saya bilang begitu. Dia serse polisi. Niatnya itu bukan karena ikut atasan. Niatnya bukan hanya sebatas mengabdi kepada negara, bukan. Tapi niatmu itu demi memberi kenyamanan dan ketentraman untuk umat Islam sebagai mayoritas warga di Indonesia. Itu bernilai ibadah, insya Allah. Nah, saya bertemu dengan anak-anak SMA, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, yang akhirnya punya semangat untuk ngaji dan belajar agama. Nah, karena gak bisa mondok. Orang tua ditentang ini, ditentang itu, nangis. Gimana Ustaz, saya gak bisa lagi. Ini mudah-mudahan masuk dalam contoh ini. Sedih, bersedih karena tidak bisa melaksanakan kebaikan seperti orang lain melakukannya. Ya mudah-mudahan, sekali lagi tadi saya mengatakan, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita pun seperti itu. Bisa bersedih, bisa menangis, karena alasannya apa? Alasannya karena kita tidak bisa melakukan kebaikan seperti orang lain melakukannya. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa fi hadzal hadis annal fuqara'a ghabatu ahlad duthur wad duthuru hiya al-amwal mimma yahsulu lahum min ajri shadaqati bi amwalihim fadallahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shadaqatin yaqdiruna 'alaiha. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah melalui hadis ini juga, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kaum fakir dan kaum miskin, mereka ternyata iri dengan sahabat-sahabat yang punya harta. Iri di sini dalam bahasa Arabnya adalah ghibbah, bukan iri yang dalam bahasa Arabnya adalah hasad, bukan. Sama-sama dua bahasa, dua kata berbeda, tetapi diartikan dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama, iri. Satu hasad yahsudu, yang satu ghabita yaghbatu, ghibbah. Sama-sama iri. Perbedaannya apa? Kalau hasad itu iri berdasarkan benci, iri dengan pikiran bahwa nikmat yang dimiliki oleh sahabatnya itu hilang. Iri yang didasarkan keinginan untuk merebut nikmat yang ada pada saudaranya, itu hasad. Tapi kalau ghibbah, dia iri, kenapa orang lain bisa sementara saya tidak? Tetap dia senang dan bergembira ketika temannya bisa melakukannya. Tidak ada rasa benci sedikit pun. Saya senang, saya bahagia, sahabat saya bisa seperti itu. Tapi kenapa saya tidak bisa? Tanpa berharap sedikit pun nikmat itu hilang darinya. Tanpa berharap sedikit pun saya merebut nikmat itu darinya, bukan. Nah, jadi kalau iri yang negatif tadi dalam bahasa Arab namanya apa? Namanya hasad. Tapi kalau iri dengan makna positif tadi yang sudah saya jelaskan dalam bahasa Arab namanya apa? Ghibbah. Nah, yang dimaksud oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di sini bahwa kaum fakir dan kaum miskin di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ternyata memendam rasa ghibbah kepada para sahabat yang punya harta. Kenapa? Mimma yahsulu lahum min ajri shadaqati bi amwalihim. Karena orang-orang kaya dinilai dan dipandang oleh kaum fakir dan miskin bisa mendapatkan pahala karena sebab sedekah. Karena mereka punya harta. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun mengajarkan kepada mereka untuk bersedekah dengan cara yang lain, bukan dalam bentuk harta. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada mereka untuk bersedekah dengan cara yang lain, yaitu seperti yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, dengan banyak-banyak mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu semuanya sedekah. Sehingga perhitungannya mungkin orang yang punya harta 1 miliar dengan orang yang punya harta 10 juta rupiah. Kalau dalam hitung-hitungan angka, orang ini mungkin lebih kaya, lebih banyak sedekahnya. Kenapa? Yang punya 1 miliar jarang bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertasbih, jarang amar ma'ruf, nahi mungkar, bahkan jauh dari agama. Sementara yang ini hartanya sedikit 10 juta dalam hitungan angka, tapi dia selalu bertasbih, bertahmid, bertahlil. Setiap saat dia sedekah. Terus. Setiap waktu dia selalu bersedekah. Terus sedekah itu kan harta kita yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya. Di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim. Ini masih keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan anna fuqara al-muhajirin atau Nabi alaihi salatu wassalam faqalu dhahaba ahlul duthur bidarajatil ula wa na'imil mukim. Orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, orang kaya di antara kami itu mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa madzak, maksudnya apa? Maksud kalian, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin tadi lantas memberikan keterangan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa lana tasaddaq wa yu'tikuna wa lana nu'tik. Sahabat-sahabat kami yang kaya, mereka salat, kami juga salat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi kalau sudah bab harta, mereka bisa bersedekah, kami tidak. Mereka bisa memerdekakan budak dan hamba sahaya, kami enggak bisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man qad sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Nabi alaihi salatu wassalam pertama menjawab sekaligus menghibur, ketiga sekaligus memberikan solusi dan jalan keluarnya. Beliau juga memberikan motivasi yang kuat kepada mereka. Kata Nabi, maukah kalian aku ajarkan sesuatu? Satu bentuk ibadah, sehingga dengan ibadah itu kalian bisa menyusul, mengejar saudara-saudara kalian dapat pahala banyak dari harta itu. Nah, bahkan bisa menyusul orang-orang yang setelah kalian. Tidak ada seorang pun yang bisa lebih baik dari kalian dengan amalan ini, kecuali dia pun melakukan hal yang sama dengan apa yang akan aku ajarkan kepada kalian. Bisa dipahami ini? Itu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Mau enggak saya ajari satu ibadah? Kalau kalian lakukan, kalian bisa mengajar mereka yang kalian sebutkan tadi dapat pahala yang banyak. Nah, selama orang tidak melaksanakan ibadah ini, tidak mungkin dia bisa menyamai kalian. Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah." Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan, "Ucapkan tasbih 33 kali. Ucapkan takbir 33 kali. Ucapkan tahmid alhamdulillah 33 kali. Selesai salat." Selesai salat, ucapkan ini. Apa saja tadi? Tasbih 33 kali. Kedua, takbir berapa kali? 33 kali. Yang ketiga, tahmid, ucapkan alhamdulillah sebanyak berapa? 33 kali juga. Kapan diucapkan ini? Selesai salat. Salat fardu, seperti keterangan dalam seperti diterangkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Dapat solusi dan jalan keluar seperti itu. Orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin tadi kemudian pulang mengamalkan. Tetapi beberapa waktu selanjutnya mereka kembali datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata mereka, "Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah." Fa'alu mithlah. Kata orang-orang muhajirin yang fakir tadi, "Ya Rasulullah, ternyata saudara-saudara kami yang punya harta itu dengar juga amalan ini. Ternyata mereka juga mendengar. Fafa'alu mislama fa'alna." Akhirnya juga mereka mengamalkan amalan ini sama seperti yang kami amalkan. Terus piye? Bagaimana wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kesimpulannya apa? Kata Nabi sambil mengutip ayat dan firman Allah azza wajalla, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Selesai sudah, tutup. Kalau sudah seperti itu sama-sama maksimal, tapi kok beda? Jawabannya, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Kalau sudah seperti itu, demikianlah keutamaan dari Allah yang Allah berikan untuk hamba yang dia pilihnya saja. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kamu sudah maksimal, mereka pun berusaha maksimal. Nah, tambahan keterangan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaihi. Jadi substansinya kan sama ya. Dua hadis berbeda. Yang pertama yang kita bacakan tadi adalah hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim. Yang baru-baru ini terakhir adalah hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Masalahnya sama, tetapi ada beberapa keterangan tambahan. Salah satunya bahwa kaum muhajirin tadi yang fakir dan miskin pulang kembali ke rumah masing-masing terus mengamalkannya. Tetapi berikutnya orang-orang yang punya harta menambah, mendengar dan mengetahui. Pertanyaannya sekarang, dari mana orang-orang kaya itu mengetahuinya? Pertanyaannya harus dijawab lagi. Kok iso sing sugih-sugih tadi itu kok dengar terus mengamalkan seperti yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kaum fakir dan miskin tadi? Bukan harus dengar, harus bukan dengan harus dengar, mungkin melihat sama-sama sholat kemudian melihat. Nah, kok tahu jumlahnya 33? Pak Joko tadi sudah katakan tadi. Dari? Ya, ada lagi yang menjawab? Ada jawaban yang lebih mantap lagi dari itu. Itu semua benar. Hah? Dikirnya dikeraskan. Kok tahu tahmid 33-33 itu loh? Ada yang tahu gak? Kalau bisa jawab nanti dapat hadiah dari panitia kayaknya Pak ya. Yang nyediakan panitia. Pakai amalan jari. Sama ini jawabannya, semana semua. Ada lagi jawabannya di luar bayangan kita. Sama, jawabannya sama, semana. Ada jawaban yang lebih dahsyat lagi dari ini semua. Ustaz Isa. Harmonisasi antara yang kaya dan miskin. Mas sering bertemu aja kok terus tahu gitu. Sama-sama berjamaah, sama. Anda kira antum ingin menjawab seperti yang Anda pikirkan. Dokter Abi. Menuntut ilmu. Iya, tipis-tipis sedikit. Antum siapa namanya? Abu? Abu Hamzah, Abu Hamzah. Mudah-mudahan benar. Ah, ini dia jawabannya. Informasi itu justru dari orang-orang fakirnya sendiri, diceritakan kepada orang-orang kaya. Ini musabaqatul al-musabaqatu fil khairi fil Islam. Jadi berlomba-lomba berbuat baik di dalam Islam, konsepnya seperti itu. Tidak ada saling menutupi, tidak ada saling menyembuh. Luar biasa enggak jawaban ini? Jadi bukan sekedar kok ngono itu, apa itu? Oh, enggak. Tapi justru luar biasa mereka sahabat ini ya. Sahabat itu dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk selalu siap berbagi kebaikan. Saya punya faedah, saya punya ilmu, tidak saya miliki sendiri, tidak saya pek dhewe. Saya ceritakan, ya meskipun berat sih, podo gimana nanti. Tapi itu semua apa namanya? Tidak berpengaruh sedikit pun, karena yang diinginkan apa yang diinginkan oleh mereka itu sebagaimana didikan Nabi alaihi salatu wasallam, sama-sama baik, sama-sama menjadi yang terbaik. Sekali lagi jawabannya apa? Orang-orang kaya itu taunya dari mana? Justru dari orang fakirnya ini. Sampaikan begini loh Nabi ngajarkan kepada kita. Begitu, subhanallah. Jadi kalau di dunia, urusan dunia, yang namanya perlombaan itu, tiap tim itu kan punya rahasia. Punya modifikasi, punya apa namanya? Trik. Nah, gitu. Punya trik. Jangan sampai tim sama tahu kan itu. Balapan motor misalnya. Enggak boleh, ini rahasia tim. Kalau perlu, yang tahu cuma penemu dan pemakainya aja. Bengkelnya garo misalkan, kalau perlu. Tapi kita di dalam Islam subhanallah diajarkan ayat dalam Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, fastabiqul khairat, berlomba-lomba lah untuk berbuat baik, wasari'u ila maghfiratin rabbikum, wasabiqu kan itu, ila maghfiratin rabbikum. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu, salah satu maknanya adalah siap berbagi. Nabi mengajarkan, sudah kita baca kemarin dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li. Nah, itu konsep hidup yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Yang engkau inginkan untuk dirimu, sampaikan juga untuk saudaramu. Kalau itu baik. Kalau engkau tidak ingin dirimu mendapatkan musibah, mendapatkan mara bahaya, mendapatkan kerugian ini dan itu, sampaikan juga kepada saudaramu agar dia tidak merasakan kerugian seperti yang pernah engkau rasakan. Konsep yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa bukan ini ajaran Islam? Mantap sekali. Jadi kalau panjenengan punya faedah, punya ilmu, bagi. Sampaikan. Padu sama sekarang. Anda tetap mendapatkan nilai lebih dan nilai plus karena Anda telah menjadi penunjuk kebaikan bagi orang lain. Saya beri contoh sekarang. Saya dapat faedah. Saya ini dapat faedah. Satu huruf dalam Al-Qur'an yang dibaca, tentu dengan niat ikhlas ya. Satu huruf dalam Al-Qur'an yang dibaca itu dapat berapa pahala? Satu. Satu dilipat gandakan lagi oleh Allah menjadi berapa? 10. Satu huruf berapa berarti nilainya? Hadis Ibnu Mas'ud, satu huruf berarti berapa? 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak nyatakan alif lam mim itu satu huruf enggak, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau baca alif lam mim pahalanya piro? 30. Tapi jangan hitung-hitungan pahala ya. Baca Al-Qur'an satu halaman dihitung. 1, 2, 3, 4. Wah, 703 kali 10. Wah, lumayan pahalanya hari ini. Enggak. Enggak usah dipikirkan seperti itu. Allah tidak akan sia-siakan pahala yang dilakukan oleh hamba. Kan gitu. Sekarang saya dapat faedah. Satu huruf itu satu pahala. Saya sampaikan kepada Rifki, anak kemarin taklim itu dapat faedah dari ustaz. Kalau kita baca Al-Quran pahalanya banyak. Satu huruf itu nilainya 10. Nilainya 10. Iya, iya. Saya gambarkan ini ilustratif ya biar mudah dipahami. Insyaallah demikian. Akhirnya saya dan Rifki tiap hari sama-sama membaca satu halaman. Halamannya sama wes sudah. Yang saya baca dan yang dibaca Rifki halamannya sama. Mulai dari Al-Baqarah itu ya. Al-Fatihah Alif Lam Mim hari ini Al-Fatihah dan Alif Lam Mim satu halaman. Saya baca, Rifki juga baca. Kalau secara hitung-hitungan, pahalanya sama apa enggak? Sama. Secara hitung-hitungan angka pahalanya sama. Tetapi bagaimanapun juga, inilah konsep perlombaan kebaikan di dalam Islam. Konsep perlombaan kebaikan di dalam Islam. Bagaimanapun juga, saya punya nilai lebih daripada Rifki. Kenapa? Nabi alaihi salam mengatakan man dalla 'alal khairi fahuwa kafa ini. Siapapun yang menunjukkan orang lain berbuat baik, dia seperti pelakunya. Satu. Dua, Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'an atau syai'un. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, itu kan ajaran Nabi membaca Al-Qur'an itu, kemudian diikuti oleh orang lain, dia dapat pahala plus pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang sebut. Bukan berarti kita diajar hitung-hitungan matematika loh, itu hitungan pahala bukan. Tapi saya ingin menjelaskan konsep perlombaan kebaikan di dalam Islam. Jadi enggak ada ruginya kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Tidak ada ruginya kita berbagi faedah ibadah, faedah amal untuk sahabat dan saudara kita. Enggak ada ruginya. Walaupun sama jumlahnya, secara angka sama, tetap kita punya nilai lebih. Karena hal-hal atau karena faktor-faktor tadi. Oleh karena itu berlomba kebaikan dalam Islam itu harus menjadi pelopor, ayo, penggerak, ayo. Meskipun sama-sama, karena kita yang terdepan, karena kita yang paling pertama, dapat pahala lebih banyak. Maukah kita menjadi pahala yang lebih banyak, menjadi orang yang pahalanya lebih banyak? Ayo, sama-sama bersemangat di dalam beribadah dan bagi ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu untuk mempersiapkan diri sholat zuhur secara berjamaah, yang wudu, yang buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan walaupun sedikit ya. Alhamdulillah sedikit insyaAllah setelah salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.